pangampura Gusti, aya ridho tinggu Bapak, sujud syukur kang Gustina, punjung indung kula mingakan, ku kersa mantena gubraka alam dunya lahir nalahunan indung papa. Diri di aping di jari, di ati di tali ngake, jaga diriksa, dirawat dipulang sarang, karasa asina, karasanya ahna, karasa bakjana nu dibikin, aisan asina muarek lepas kumangsa. Areka simi wanci, aisan asina muarek tegat ku jaga, mancang mateng hamo teka halang. Gusti kedah ku maati, mulangkan aisan asimu indu. Hati mutenaya jenut terupaya, ya Allah dikasih arancuna, sapertos mi asih abib tanya pegatna, ya Allah dikasih arancuna, sapertos mi asih abib taya pegatna. Sapertos mi asih abin tanya pegatna, siala pikasi aran cenan sapertos miasi api taya pegatna gusti kedah kumaha api mulangkeun aisan aji dah ku maha abdi mutedaya jenguk terupaya ya Allah pikasih